diamku merasakan keheningan. Suara malam membimbing langkahku menuju syahdu bersamamu. Ku berucap lirih bahwa aku meluh. Terlalu jauh aku melangkah, terlalu sombong aku padamu. Ya Rabbi, ini aku. Tuhanku, aku padamu. Aku takkan bisa bila hidup tanpa cintamu ya Allah. Walau sedetik pun ku mencoba berdiri dengan galau di hati tanpa bimbinganmu. Ku takkan pernah bisa aku berdiri. Allah, Engkaulah yang maha baik, Kau yang selalu ada bantu aku. Ku tak ingin lepas dari pelukanmu. Jangan biarkan aku melangkah menjauh pergi dari cintamu. I'm